Cinta, kau balik minta. Hati ini yang lain sujaga. Sutra bisa sasu bahagia. Hilangkan dia, terakan saya coba. Sucukup sudah, terakan saya ulang. Bawa saja cinta itu pulang. Lupakan sayang dulu sayang. Biarkan saya bahagia agar luka hilang. Jangan ada lagi rindu dalam hati. Lupakan saja, ikhlaskan satu pergi. Dulu saya kasih hati ini, kau beri luka. Janji itu tong su ikat, kau yang su lupa. Aduh sayang, sutra bisa ulang. Kisah itu biar habis dan hilang. Kau sendiri pilih go, mungkin terbaik untuk kau. Padahal saya stay in love, karena kau paksa selos. Suka sel hati, kau pernah serindu. Kau jadi kekasih di saat bertemu. Ada janji, biar saya pergi. Disapu hati, kau kasih duri dan pilih pergi. Dia jadi bintang yang bercahaya. Disapu hati, sekarang lagi minta kembali. Ada sorry, suada yang ganti. Dia berarti yang saya miliki. Temani saya di waktu malam sampai pagi. Pernah tung dua searah, jalani cinta kau yang salah. Buat saya pergi harus menepi dengan banyak luka sayang alami. Baru kau paksa-paksa saya balik. Tapi secukup saya sudah capek. Karena tra bisa kau bahagiakan saya dengan cinta jadi lupakan. Karena saya tra butuh jika saya hati kau buat terluka. Hati saya tutup dan terakan berharap untuk bisa kembali bersama. Dulu saya rindu kau selalu abaikan. Lalu kau pilih tinggalkan. Cinta dan juga kenangan jadi kau harus lupakan. Dulu sayang dan ku ingat. Biarkan saya bahagia agar luka hilang. Jangan ada lagi rindu dalam hati. Lupakan saja, ikhlaskan satu pergi. Dulu saya kasih hati ini, kau beri luka. Janji itu tong su ikat, kau yang su lupa. Aduh sayang, sutra bisa ulangi. Kisah itu biar habis dan hilang. Dan su habis sama su hilang. Cinta tak iris, hati ni bilang. Sayang cukup untuk berjuang. Koi datang terhadap peluang. Sasu tutup kau bersama waktu. Ambil kesimpulan dan cukup jauh. Cinta ini su bukan kau. Maaf semua su berlalu. Yang datang antar cinta. Ya sayang su cukup sudah. Ya satu bersama dengan yang lain. Ingat kau yang bermain. Satu cukup bahagia dengan dia. Maaf semua tentang kau sia-sia. Semua sutrakan sama. Ini kau pukar mah. Mau apa jika mentari su pamit ke pantai. Hilangkan jingga menyesal tiba. Dengar sa pinta lupakan sa karena tra bisa. Ulangi kisah yang su usai. Ulangi janji yang su berai. Habis terbagi teralih sesali. Kau gelisah balik silakan say. Menyesal nyaman deng deput tulus. Gagal seleksi kau tara lulus. Dan terus sa su sayang dia. Cinta dia ku sudah sa lupa. Tra mungkin sa mau putar balik. Mendingan yakinkan hati. Kalau dia sudah sepuluh. Jadi tak bisa sama oh. Sayang dan ku ingat. Biarkan saya bahagia agar luka hilang. Jangan ada lagi rindu dalam hati. Lupakan saja, ikhlaskan satu pergi. Dulu saya kasih hati ini, kau beri luka. Janji itu tong su ikat, kau yang su lupa. Aduh sayang, sutra bisa ulangi kisah ini.